nata kara kurushimi o ubaeta sono toki watashi ni mo ikite yuku yuki ga waite kuru hidupku hampa tanpa dirimu sepi merasuk dalam jiwaku peluk diriku genggam tanganku rasakan cintaku I want to more than a bye 旅に疲れた時ただ心の友と私を呼んで senyumanmu bahagiaku tangisanmuSizuka ni mabuta tojite Kokoro no doa o hiraki Watashi o tsukandara Namida fuite Belayan cintaku kan selalu Temani saat engkau Tiada lagi ku rasakan